Hati insan telah gersang, sudah lama ditimpa kemarau. Benih iman sudah tidak tumbuh menjulang, tidak subur seperti semalam. Hati insan telah gersang, sudah lama ditimpa kemarau. Benih iman sudah tidak tumbuh menjulang, tidak subur seperti semalam. Ia lesu sayu seperti kesusahan, ibarat pohon tak berkumbang, tidak menghasilkan yang diperlukan. Begitulah hati yang telah gersang, benih iman tidak melahirkan pohon Islam yang menjulang. Bunga dan buahnya amat berkurangan, tidak lagi memberi faedah. Dengan sinaran iman dan takwa, membuahkan cahaya dari diri insani. Begitulah keindahan iman dan takwa, memberi kebahagiaan seorang insani, memberi kebahagiaan seorang insani. Hati insan telah gersang, sudah lama ditimpa kemarau. Benih iman sudah tidak tumbuh menjulang, tidak subur seperti semalam. Supaya menyeri dan memeriahkan taman-taman kediaman, sebelum syurga yang dinantikan. Bilakah hati insan disiram dengan sinaran iman dan takwa, membuahkan seorang insani, memberi kebahagiaan seorang insani. insani. Hati insan telah gersang, sudah lama ditimpa kemarau. Benih iman sudah tidak tumbuh menjulang, tidak subur seperti semalam.